Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah sallama tasliman katsira amma ba'd. Masih kita pada pembahasan tentang apa-apa yang boleh untuk datang dalam keadaan tam sempurna dari kana dan akhwatnya. Kita sebutkan bahwasanya kana dan akhwatnya di antara ciri khasnya adalah kadang dia datang dalam kondisi tam, yakni mencukupkan dengan marfu'nya sebagai fa'ilnya, tidak butuh kepada mansubnya. Terkadang demikian. Dikecualikan tiga fi'il, laisa, fati'a, dan zala. Tiga fi'il ini menetapi an-nuqsan, mesti naqis dia. Mesti dia dalam kondisi butuh kepada marfu'nya sebagai isimnya dan mansubnya sebagai khabarnya. Ya. Mama siwahu naqisu wa naqsu fi fati'a laisa zala da'iman kufi. Kata Ibn Malik, selain itu, ya, selain kana dan temannya, mama siwahu naqis, maka naqis, senantiasa naqis. Jadi laisa, fati'a, dan zala itu senantiasa naqis. Adapun selainnya, kadang datang dalam keadaan tam. Sudah kita sebutkan beberapa contohnya, kana dan teman-temannya, contoh kana yang datang dalam kondisi tam, yang dia mencukupkan dengan fa'ilnya, wa in kana dzu usrah. Kana tam sering diterjemahkan dengan hasala, waqa'a, atau wujida. Wa in kana dzu usrah, apabila dia adalah seorang yang dzu usrah, sedang tertimpa usrah, kesulitan, ataupun sedang dalam kondisi sempit hartanya. Fa nadhiratun ila maisarah, maka hendaknya ditunggu hingga waktu lapangnya untuk dia bisa membayar hutangnya. Bisa juga hasolak maknanya. Kemudian contoh yang lain, subhanallah hina tumsuna, fasubhanallah hina tumsuna wa hina tusbihun. Maha suci Allah subhanahu wa ta'ala ketika kalian berada di pagi hari dan di sore hari dan di pagi hari. Maka di Arab isim istilahnya sebagai fa'ilnya. Kemudian contoh, dama khalidina fiha madamatis samawatu wal ard. Ya, khalidina fiha madamatis samawatu wal ard. Disitu as-samawatu wal ard sebagai fa'il dari dama. Kemudian diantara syahid berikutnya, dari datangnya kana ataupun akhwatnya dalam keadaan sempurna ataupun tam, yang dia mencukupkan dengan fa'ilnya, tidak butuh kepada yang mansubnya, mencukupkan dengan yang marfu'nya sebagai fa'il, tidak butuh lagi kepada yang marfu'nya, apa yang mansubnya sebagai khabarnya, adalah ucapan penyair. Tatawala lailuka bil asmudi wa batal khaliyu wa lam tarqudi wa bata wa batat lahu lailatun kalilatin zil a'iril armadi wa dhalika min naba'in ja'ani wa ukhbirtuhu an banil aswadi. Tatawala lailuka, malammu berkepanjangan, bil asmud, ya, di asmud, nama satu tempat, berlalu, ya, malammu, bil asmud, di asmud, nama tempat. Wabat al-khali, orang yang benaknya kosong dari kesedihan dan duka, bermalam dengan tenang, tidur dengan pulas. Bata al-khali, ya, ini tidur al-khali, orang yang benaknya lega, pikirannya tenang. Walam tarkudi, sedangkan kamu tidak bisa tidur. Ya, karena kamu tertimpa banyak pikiran, kesedihan, kedukaan. Wabata wabatat lahu laylah, dia bermalam, wabatat lahu laylah, dan batat lahu laylah, datang kepadanya satu malam, kalailatin zil a'ir, seperti malamnya orang yang tertimpa sakit mata. Jadi si penyair sedang menggambarkan dirinya yang dalam kondisi sudah tidur, seperti seorang yang terkena sakit mata. Kenapa demikian? Wa dzalika min naba'in ja'ani. Yang demikian dikarenakan karena sebab berita yang datang kepadaku yang membuat aku sedih dan berduka. Wa khubirtuhu an bani al-aswadi, dan berita yang aku diberitakan dengannya dari bani al-aswad. Al-muhim, datang kepada si penyair ini berita duka yang membuat dia sedih sehingga malam-malamnya tidak bisa dia lalui dengan tidur, seperti malam-malamnya orang yang terkena apa, sakit mata. Di sini syahidnya ada tiga. Bata yang pertama, batal khaliyu, Ini bata di sini tam. Maka di Arab khaliyu sebagai fa'ilnya. Bata fi'lun ma'ub. Ya tam dia. Al-khaliyu fa'il marfu' wa lamat rafi' ad-dhammah al-zahira ala akhirihi. Kemudian yang kedua juga demikian pula. Bata. Atau yang ketiga batat. Kalau bata yang kedua, fa'ilnya dhamir musattir. Artinya huwa. Ya. Kemudian batat yang ketiga, fa'ilnya laylatun. Batat laylatun. Kalaylatin di al-air. Aitu. Kemudian kita lanjutkan. Aitu. Soal sudah dipahami ya. Makna dari apa? At-tam. Apa yang dia mencukupkan dengan marfu'nya sebagai fa'ilnya. Tidak lagi butuh kepada yang mansubnya. Wa ma fassarna bihi tamam huwa sahih. Apa yang telah kami jelaskan. Ataupun apa yang telah kami tafsirkan tentang makna at-tam. Itulah yang benar. Apa kata Ibnu Hisham sebelumnya? Tentang makna at-tam. Ataupun at-tamam. Kata beliau. An yastaghniya bil marfu' anil mansub. Fi'il mencukupkan dengan yang marfu'nya. Tidak butuh lagi kepada yang mansubnya. Itu makna atau definisi dari apa? At-tamam. Mencukupkan dengan marfu'nya sebagai fa'ilnya. Tidak butuh lagi kepada mansubnya. Ya. Itu apa? Makna at-tamam yang benar kata beliau. Wa anil aktsari wa an aktsaril basriyin anna ma'na tamamiha dalalatuha 'ala al hadats wa zaman. Dinukil dari kebanyakan orang Basrah bahwasanya makna tamam pada Kana dan akhwatnya adalah dalalatuha 'ala al hadats wa zaman, ketika dia menunjukkan kepada hadas, kejadian dan waktu. Ya. Kejadian dan apa? Waktu. Itu makna tam. Ya. Kalau fiilnya madhi berarti waktunya madhi. Dan di situ ada kejadian. Ya. Wa kadzalika al-khilaf fi tasmiyati ma yansibu al-khabara naqisan lima summiya naqisa. Ya. Demikian pula al-khilaf, ya, perselisihan tentang penamaan apa yang dia menasabkan khabar dengan naqis, fiil yang menasabkan khabar dengan nama naqis. Ini pun ada perselisihan tentang sebabnya, kenapa disebut dengan naqis gitu. Wa kadzalika al-khilaf, demikian pula khilaf tentang penamaan adawat yang menasabkan khabar sebagai naqis. Lima summiya naqis. Kenapa disebut dengan naqis? Ada khilaf. Sebagaimana pada yang tamam pun ada khilaf. Makna tamam itu apa sih dari Kana dan akhwatnya? Ada khilaf. Yang dirajihkan oleh Ibn Hisham tadi, apa yang dia mencukupkan dengan apa? Yang marfu'nya sebagai fa'il. Demikian pula ada khilaf pada Kana ataupun teman-temannya yang dia menasabkan apa? Khabar. Kenapa disebut dengan naqis? Ya, ketika dia apa menasabkan khabar seperti contoh Kana Muhammadun Zaidan, kenapa di sini disebut Kana naqis? Ada juga apa? Perselisihannya. Fa'ala makhtarnahu summiya naqisa, atas dasar yang kami pilih adalah bahwasanya dia, Kana dan temannya dinamai naqis likaunihi lam yaktafi bil marfu', karena dia tidak mencukupi dengan yang marfu'nya. Tidak cukup dengan yang marfu'nya. Kalau dikatakan pada Kana yang naqis, Kana Zaidun berhenti. Ya ini belum cukup kan? Maka disebut naqis. Ya kan? Setelah ditambahkan padanya khabar, Kana Zaidun aliman, baru sempurna. Nah itu alasan yang beliau pilih. Kenapa Kana dan teman-temannya disebut apa? Apa? An-naqis. Ya. Karena dia tidak mencukupkan dengan yang marfu'nya. Tadi butuh kepada yang mansubnya sebagai khabarnya. Wala qawlil aktsarin, adapun menurut pendapat kebanyakan, likaunihi sulibat dalalah ala al-hadath wa tajarrud dari dalalati ala zaman wal asah al-awwal. Alasan yang lain ataupun dari kebanyakan ahli nahwu, mereka memberikan alasan yang lain. Bukanlah dia disebut naqis karena dia tidak mencukupkan dengan marfu'nya, tapi masih butuh kepada mansubnya. Tapi kata mereka, kebanyakan mereka ahli nahwu, likaunihi suliba ad-dalalata 'ala al-hadats, karena ketika itu penunjukannya kepada hadas, kejadian, sudah dirampas, sudah dihilangkan. Wa tajarrada lidalalati 'ala zaman, dan dia tajarrad, murni penunjukannya untuk waktu saja. Seperti Kana Zaidun 'aliman. Zaid adalah seorang alim. Ya. Dahulu Zaid adalah seorang yang alim. Di sini hadasnya kan enggak ada tuh. Mana hadas yang didapati pada Kana kan enggak ada tuh. Kana Zaidun aliman. Makanya dalam terjemahnya enggak ada ya. Kana Zaidun aliman. Hanya dahulu gitu. ada waktu apa? Ada penunjukan waktu saja kan? Kana Zaidun aliman. Ya. Dahulu Zaid alim. Di sini enggak ada kan makna hadasnya. Yang tersisa makna apa? Waktunya saja. Itu kata sebagian mereka. Disebut naqis karena dia diambil atau dirampas darinya makna hadas kejadian. Dan tajarrud lidalalah ala zaman. Murni dia menunjukkan kepada waktu. Tapi yang lebih sahih katanya, kata Ibn Hisham, al-awwal, alasan yang pertama yang kami pilih. Yaitu disebut naqis karena dia lam yaktafi bil marfu', tidak mencukupkan hanya marfu'nya, masih butuh kepada yang lainnya. Berarti naqis. Ini yang beliau pilih. Disebutkan oleh yang lain tentang alasannya. Kenapa yang rajih yang pertama ini. Ya, di antaranya yang pertama banyak. Kalau kita baca semua takut membingungkan di antaranya. Anal hukum ikawni af'alan yastalzim dalalatuhu ala al-hadas. Lian al-hadas juz'un mahiyatun mahiyatul fi'il. Tadi kan kebanyakan mereka menyebutkan disebut dengan naqis karena tercabut darinya penunjukan kepada apa? Hadas ya. Dijawab di antaranya bahwasanya hukum. Hukum ikawni af'alan. Menghukumi bahwasanya kana dan teman-temannya itu sebagai fi'il. Ini kan berkonsekuensi. Bahwasanya itu menunjukkan kepada hadas ya, namanya fi'il yang enggak keluar dari hadas gitu. Ya, karena yang namanya hadas itu bagian dari fi'il. Dan masih ada alasan yang lain. Ya, mungkin tidak perlu kita bahas ya. Ya, kemudian sebelum kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya yaitu tentang kelebihan kana yang itu tidak ada pada selain kana. Itu ziyadatu kana. Kana datang hanya untuk tambahan, untuk ziyadah. Sekedar teman taukid. Ini kelebihan kana yang tidak ada pada teman-temannya yang lain. Sebelum dilanjut, barangkali ada yang mau ditanyakan berkait dengan pembahasan datangnya kana dan akhwatnya dalam keadaan tamam. Kecuali yang dikecualikan tiga, laisa, fatia dan zala. Ya, untuk mengetahui bahwasanya di sini kananya adalah kana yang tam atau naqis, jadi dari maknanya. Ya, kalau dia ternyata mencukupkan dengan yang marfu'nya sudah sempurna maknanya, ya maka dia apa? Tam. Ya, tadi biasanya diterjemahkan kepada makna hasola, waqa'a atau wujida. Ya. Adapun kalau ternyata belum sempurna maknanya, sebelum dikasih khobar yang mansub, maka berarti dia naqis gitu. Ya, dilihat saja di situ. Ya, sampai di sini. Ada yang mau disampaikan? Lanjut. Ziyadatu kana. Ya, itu pembahasan tentang ditambahkannya kana dalam kalam. Jadi wa kana bijawazi ziyadatiha mutawassithah. Ya. Ini diantara istimewanya yang ada pada kana yang itu tidak ada pada yang lainnya dari akhwatnya. Kana itu diistimewakan, dilebihkan, dibedakan dari teman-temannya bijawazi ziyadatiha mutawassithah. Dengan bolehnya untuk kana ditambahkan di tengah-tengah kalam. Ditambahkan di tengah-tengah kalam. Contoh, makana ahsana zaidan. Alangkah bagusnya Zaid. Alangkah bagusnya Zaid. Mana di sini? Kana ditambahkan. Aslinya apa? Ma ahsana zaidan. Ditambahkan kana. Ya, sekedar untuk menekankan maknanya. Makana ahsana zaidan. Yang lebih, mana yang lebih kuat? Ucapan kita ma ahsana zaidan dengan ma kana ahsana zaidan, ya lebih kuat kana. Ada ma kana ahsana zaidan yang ditambahkan padanya kana. Ya. Kemudian syarahnya kita lihat. Taridu kana. Taridu itu fil mudhari dari waroda yaridu. Taridu kana. Kana datang fil arabiyati dalam bahasa Arab ala salasati aqsam. Kana datang dalam bahasa Arab di atas tiga macam. Macam yang pertama naqisah sudah kita lewatkan. Yang naqisah ini amalannya apa? Merafakan isimnya dan menasabkan khabarnya. Contoh kana zaidun apa? Musafiran atau yang semisal itu. Ketika dia datang ya dalam kondisi naqis fatahtaju ila marfu'in wa mansub, maka dia butuh kepada isim yang dirafakannya dan isim yang dinasabkannya. Contoh, wa kana rabbuka qadira, dan adalah rabbmu qadira, maha mampu. Di sini kana, kita katakan sebagai kana yang naqisah. Kenapa? Karena dia di sini membutuhkan yang marfu'nya, itu rabbuk. Dan yang mansubnya qadira. seandainya dibuang salah satunya ya salah, keliru. Ya, kemudian macam yang kedua dari kana juga sudah kita lewatkan barusan, tamah. Kana yang sempurna. Maka dia fatahtaju ila marfu'in duna mansubin. Ketika dia datang dalam keadaan tamah, maka kana di sini butuh kepada isim yang dirofakannya sebagai fa'ilnya. Duna mansubin dan tidak butuh lagi kepada yang mansubnya. Contoh wa in kana dhu usrah. Apabila hasala dhu usrah dihasilkan dhu usrah, seorang yang dalam kondisi sempit ya, hartanya yang dia berutang kepadamu, maka hendaknya ditunggu hingga datang ke lapangan. Ya, di sini irobnya kana fi'lun madhin tam dhu usrah dhu fa'il marfu' ya. Wa alamat rafi al-waw niyaba ala dhamma li anna minal asma'il khamsa. Wa zaidah, ini yang ketiga yang sedang kita bahas. Kana yang zaidah yang merupakan tambahan. Fala tahtaju ila marfu'in wala mansubin. Ketika dia datang dalam kondisi zaidah, maka tidak butuh kepada marfu'nya, tidak butuh pula kepada mansubnya, sehingga kana yang zaidah tidak ada isimnya, tidak ada khabarnya, tidak ada fa'ilnya juga. Ya. Hanya di Arab kana zaidah sudah. Mabni ala fath. Ya. Wa syartu ziyadatiha amran, syarat agar kana ini dijadikan sebagai kana yang tambahan ada dua. Ahaduhuma an takuna bilafzil madhi. Yang pertama, agar kana datang dengan lafaz madhi. Karena dengan lafaz madhi ini ringan untuk dibaca kana daripada yakunu. Dan karena asal dari fi'il adalah fi'il madhi. Ya. Itu syarat yang pertama, kana ditambahkan apa? Agar dia datang dalam bentuk lafaz apa? Madhi. Wa tsani, syaratnya kedua, an yakuna baina syai'aini mutalazimaini laisa jaran wa majruran. Agar kana berada di antara dua hal yang saling melazimi. Yang mana dua hal yang saling melazimi ini bukan jar majrur. Jar majrur kan saling melazimi ya. Jar yang melazimi isim majrur. Jar, huruf jar yang melazimi apa? Isim majrur. Tapi bukan ini. Pada selain itu seperti mubtada khobar. Mubtada melazimi apa? Khobar boleh di sela-sela itu di apa? Tambahan kana. Zaidun alimun. Zaidun kana alimun. Untuk tauqiz saja. Zaidun alimun. Zaidun kana alimun. Zaidun mubtada. Kana di situ zaidah. Iya. Kemudian alimun khobar. Atau di antara fi'il dan fa'il. Atau naibul fa'il. Lam yujad kana mitluk. Tidak ada orang yang semisalmu. Lam yujad kana mitluk. Aslinya apa? Lam yujad mitluk. Ditambahkan kana. Fi'il dengan fa'il kan saling lazim ya. Atau antara sifat dan mausuf. Bisa. Marartu birojulin kana alimin. Marartu birojulin kana alimin. Saya melewati seorang laki-laki yang alim. Aslinya apa? Marartu birojulin karimin ditambahi kana. Kan antara sifat mausuf saling lazim. Atau antara mausul dengan silahnya. Ja'anil ladzi kana dorobaka. Ya. Ja'anil ladzi kana dorobaka, datang kepadaku orang yang memukulmu. Ditambahkan antara alladzi dengan silahnya. Nah itu juga bisa. Pokoknya selain jar majrur. Hanya saja kata sebagian ahli nahwu bahwasanya ditambahkannya kana itu ada dua keadaan. Yang pertama bisa dikiaskan. Bisa dikiaskan itu ketika ditambahkan pada fi'il ta'ajub. Seperti ma ahsana zaidan. Maka boleh ditambahkan kana. Makana ahsana zaidan. Alangkah indahnya langit. Ma ajmalas sama'a. Boleh ma apa? Kana ajmalas sama'a. Ini boleh dikiaskan kalau pada siwa ta'ajub ya seperti ini. Ma ahsana zaidan. Ya. Adapun pada selainnya, menurut yang lain itu sama'i saja. Sifatnya dinukil saja dari orang Arab. Tidak dikiaskan. Ya. Hanya kita menyampaikan saja apa adanya, tidak dikiaskan. Yang bisa dikiaskan itu apabila datang pada apa siwa ta'ajub seperti ma ahsana zaidan, dikiaskan ya ma ajmala ama ajmala sama'a ma kana ajmala sama'a. Belum ya pembahasan ta'ajub ya, ya. Almihim demikian, ada yang membolehkan ya. Asluhu, asal dari kaqaulika, contoh di sini ma kana ahsana zaidan. Di sini kan mak mubtada ya. Ahsana di sini kan fi'il madhi untuk ta'ajub. Kemudian fa'ilnya musatir fihi wujuban taktinya huwa kembali kepada mak zaidan maf'ul bihnya. Ditambahkan di antara mak mubtada dengan khabarnya ahsana dengan kana. Ma kana ahsana zaidan. Ya. Oleh ya Rob ma ta'ajubiyah. Ya, ma ta'ajubiyah. Ma yang didatangkan untuk ta'ajub. Menunjukkan kekaguman. Ya, pada mahalnya rafa dia mubtada. Kemudian kana fi'il madhin zaid. Itu aja. Fi'il madhin zaid. Fi'il madhi zaid. Itu sudah selesai i'rabnya. Gak usah dicari isimnya ataupun khabarnya. Ahsana fi'il madh. Ya fi'il madh. Yufidu ta'ajub atau li ta'ajub. Untuk ta'ajub. Kemudian fa'ilnya. Dhamir musatir. Fihi wujuban taktinya huwa. Kalau untuk ta'ajub. Musatir. Wujubannya. Ya, bukan jawazan. Kemudian zaidan maf'ulun bih. Asluhu asal dari makan ahsana zaidan adalah ma ahsana zaidan. Fazidat kana bainama wa fi'li ta'ajub. Maka ditambahkanlah kana. Ya. Maka ditambahkanlah antara kana dan ma. Dengan. Saya ulangi. Maka ditambahkanlah kana. Bainama wa fi'li ta'ajub. Antara ma dan fi'li ta'ajubnya. Sehingga jadilah makan ahsana zaidan. Ya. Wala na'ni bi ziyadatiha annaha la tadullu ala ma'na al-albattah. Tidaklah yang kami maksudkan dengan ziyadah tambahan kana adalah bahwasanya kana itu tidak menunjukkan kepada makna sama sekali tidak. Ada maknanya untuk taukid. Ya. Ada juga menunjukkan kepada waktu zaman. Madhi. Bal annaha lam yu'ta biha lil isnad. Maksud dari kana yang zaidah adalah dia tidak didatangkan untuk disandarkan. Kalau misalkan kana yang tamak kan disandarkannya. Kana al-matar, terjadi hujan. Di sini kan kana disandarkan pada al-matar, di sini tam. Begitu pula yang nakisnya. Kana zaidun aliman disandarkan di sini kan kana. Tapi yang zaidah ini tidak disandarkan kepada yang lain. Itu makna dari zaidah. Dia tidak didatangkan untuk disandarkan kepada yang lainnya. Ya, bukan berarti zaidah itu gak ada maknanya ada. Ada maknanya untuk tauki dan juga menunjukkan madhi kalau dimasuki kana itu. Ya. Nah itu pembahasan tentang ziyadahnya kana. Masih. Ya, kita nanti insya Allah akan baca keistimewaan ataupun kelebihan yang tidak ada pada selainnya. Yang itu hanya didapati pada kana. Ya. Masih ada dua lagi atau ya dua lagi nih masih ada dua lagi kelebihan yang ada pada kana yang itu tidak ada pada yang selainnya. Ini yang barusan kita baca ziyadah kana. Kana datang dalam keadaan sebagai tambahan itu taukid. Yang selainnya gak bisa soro ya. Kemudian juga apa lagi walla bata abha aswa tidak datang sebagai huruf tambahan. Hanya kana saja. Ya, insyaAllah. Ya, untuk pertemuan ini kita cubakan dari sini. Subhanallah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.